بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. Kita melanjutkan pembahasan Ar-Risalah At-Tabuqiyah sampai di halaman 99. Berkata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, al-qiyamu lillahi bil-qisti wa-syuhada wa-syahadah, menegakkan keadilan dan persaksian lillah, untuk Allah. Thumma qala, kemudian Allah menyatakan, syuhada'a lillahi, perintah Allah untuk menjadi kaum yang berbuat bersaksi, berbuat keadilan dan persaksian untuk Allah. Syuhada mufradnya asyahid, bentuk tunggalnya asyahid, bentuk jamaknya syuhada. Asyahidu huwal mukhbiru, asyahid orang yang bersaksi adalah al mukhbir, orang yang memberitahu, memberi kabar. Fa in akhbara bihaqqin, kalau dia memberi kabar dengan benar, bahwa syahidu adlin makbulin, maka dengan itu dia adalah saksi yang adil dan makbul, yang diterima persaksiannya. Wa in akhbara bibatilin, kalau dia memberitahu dengan kebatilan, kedustaan, fahuwa syahidun zur, maka dia adalah saksi palsu. Zur palsu. Fa'amara ta'ala annakuna syuhada'a lahu ma'al qiyami bil qisti. Maka di ayat ini Allah yang Maha Tinggi memerintahkan untuk annakuna, untuk kita ini menjadi syuhada, para saksi-saksi, lahu untuk Allah, ma'al qiyami bil qisti, disertai dengan perjuangan menegakkan al-qist, keadilan. Wa hadza yatadammanu, yang demikian ini mengandungi, antakuna syahadatu bil-qisti aidan, mengandungi perintah agar jadilah asyahadah, persaksian itu haruslah bilqisti aidan, dengan adil pula. Wa antakuna lillahi la li ghairihi, dan persaksian dengan adil itu ialah diniatkan untuk Allah dan tidak untuk yang lainnya. Wa qala fil ayatil ukhra, Allah juga menyatakan di ayat lainnya, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bilqisti. Surat Al-Maidah ayat ke-8. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang qawwamin, yang menegakkan untuk Allah semata. Syuhada, persaksian, bilqisti, dengan adil. Fatadhammanatil ayatan umuran arba'atan. Maka kedua ayat ini, yaitu An-Nisa 135 dan Al-Ma'idah ayat ke-8, kedua ayat ini mengandung empat perkara. Ahaduha, yang pertama, al-qiyamu bil-qisti, kewajiban menegakkan keadilan. Atsani, yang kedua, ayyakuna lillahi, bahwa perjuangan menegakkan keadilan itu haruslah untuk Allah, yakni ikhlas untuk Allah. Atsalitsu, yang ketiga, asyhadatu bilqisti, memberikan persaksian dengan adil. Ar-rabi'u, yang keempat, antakuna lillahi, persaksian atau syahadat itu haruslah untuk Allah. Menegakkan keadilan untuk Allah dan memberikan persaksian dengan benar juga untuk Allah. Wakhtassat ayatun nisa'i, bahwa ayat ke 135 dari surat An-Nisa, ikhtassat, khusus kepada makna bilqiyam bilqisti wasyahadah lillah, untuk perintah menegakkan keadilan dan persaksian untuk Allah. Wa ayatul ma'idati, adapun surat Al-Ma'idah ayat ke-8 itu mempunyai kekhususan makna dalam bentuk bilqiyam lillahi wasyahadati bilqisti, yaitu menegakkan persaksian untuk Allah, menegakkan keadilan untuk Allah, menegakkan perintah untuk Allah, wasyahadah, dan persaksian dengan keadilan. Menegakkan keadilan untuk Allah dan memberikan persaksian untuk Allah, ini surat yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat ke-135. Sedangkan perintah yang ada di dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-8 ialah perintah untuk memberikan persaksian dengan adil karena Allah. Pengkhususan masing-masing ayat ini, lasirun ajib, adalah rahasia ilmu yang menakjubkan. Min asraril Qur'ani, dari rahasia-rahasia ilmu dari Al-Qur'an. laisa hadza maudhi'un dzikruh. Bukan di sini tempat untuk membahas masalah tersebut. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menulis dalam perkara asrar asrarul Quran, rahasia-rahasia dari Al-Quran ini dalam beberapa tulisan, antara lain Madarijus Salikin. Dalam kitab Madarijus Salikin dan juga di dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in dan Miftah Darus Sa'adah, beberapa kitab beliau tulis. Tsumma qala, kemudian Allah menyatakan, qala ta'ala, Allah yang Maha Tinggi menyatakan, walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin, walaupun persaksian itu memberatkan diri-dirimu ataupun memberatkan kedua orang tuamu ataupun famili karib kerabatmu. Fa'amara subhanahu, maka di sini Allah yang Maha Suci memerintahkan bi'ayyuqama bilqisti, supaya ditegakkan keadilan. Wa yushhada bihi ala kulli ahadin, dan supaya dipersaksikan dengan keadilan, bihi yakni bilqisti, dengan keadilan, ala kulli ahad, atas setiap orang. Walau kana ahabbun nasi ilal abdi, walaupun orang itu adalah orang yang paling dia cintai bagi si hamba ini yang akan memberi persaksian ini. Fayaqumu bihi ala nafsih, sehingga dia menegakkan keadilan dan persaksian itu atas dirinya sendiri. Yani mempersaksikan kalau memang dirinya salah, mempersaksikan kesalahan itu. Kalau dirinya itu keliru, mempersaksikan kekeliruan dirinya. Kalau dirinya melanggar syariat Allah, mempersaksikan pula di dalam pengadilan. Ya. Dan di dalam perkara yang memang harus adanya persaksian itu atau membutuhkan persaksian itu. Naam. Wa walidayhi huma asluhu, dan bahkan mempersaksikan tentang kedua orang tuanya kalau memang harus dipersaksikan demikian ketika didapati pelanggaran pada kedua orang tuanya. Wa huma asluhu, yang kedua orang tua ini adalah asal dia, asal seorang hamba. Setiap orang itu asalnya dari kedua orang tuanya. Suaranya kok bengong. Karena itu diperintahkan, walaupun kedua orang tuanya itu adalah asal dia, tetap diperintahkan untuk bersaksi dengan adil. Wa aqrabihi, dan juga mempersaksikan karib kerabatnya. Alladzina hum akhassu bihi wa alsaqu min sa'irin nasi, yang karib kerabatnya itu adalah orang-orang yang akhassu bihi, orang yang khusus baginya. Wa alsaq, dan orang yang paling menempel pada dia, min sa'irin nas, dari dibanding dengan seluruh manusia yang lainnya. Fa in kana ma fil abdi min mahabbatin li nafsihi, kalau di dalam hati hamba ini ada rasa mahabbah li nafsih, cinta kepada dirinya sendiri, wali-wali daihi, dan cinta kepada kedua orang tuanya, wa akrabihi, dan cinta kepada karib kerabatnya, rasa cinta itu yamna'uhu, mencegah dia minal qiyami alaihim bil haqqi, untuk menegakkan kebenaran atas mereka, wala siyama idza kana al-haqqu, dan termasuk daripada perkara ini kalau seandainya al-haq itu, kebenaran itu ternyata liman yubghiduhu wa yu'adihi qibalahum atau qablahum, kalau ternyata kebenaran berada pada orang yang dibencinya dan orang yang dimusuhinya, sebelum mereka para karib kerabat itu, kesalahan ada pada dirinya atau kedua orang tuanya atau pada karib kerabat orang-orang yang dekat dengannya, sementara kebenaran berada pada orang yang dibencinya dan orang yang dimusuhinya, fa innahu la yaqumu bihi fi hadzal fi hadhihi alhal illa man kana Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi min kulli ma siwahuma. Maka kata Ibnu Qayyim, orang yang lebih mempertimbangkan kecintaan-kecintaan dan kebencian-kebencian itu sehingga kecintaan menghalangi dia untuk menyatakan yang salah itu salah, dan kebencian itu menghalangi dia untuk mengatakan yang benar itu benar, kalau sudah begitu, bila kecintaan dan kebencian mempengaruhi dia sedemikian rupa, berarti dia adalah orang yang tidak menegakkan keadilan dan tidak menunaikan persaksian yang benar. La yaqumu bihi, tidak menegakkan keadilan, fi hadhil hal, di dalam keadaan ini, illa man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi min kulli ma siwahuma, kecuali kalau dia menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai yang lebih dia cintai daripada segala yang selain Allah dan Rasulnya, selain keduanya. Ya, bila ternyata dengan tuntunan Allah dan Rasulnya didapati kesalahan itu pada diri sendiri, yang padahal diri sendiri itu adalah yang paling dia cintai, maka dia lebih cinta Allah dan Rasulnya daripada diri sendiri, dan akhirnya dia mengatakan, saya salah, saya keliru. Bila ternyata kesalahan itu ada pada kedua orang tuanya, Allah dan Rasulnya menetapkan dengan syariatnya, dan dengan syariatnya itu ternyata dinilai kedua orang tua kita yang salah, maka kita lebih memilih dan lebih cinta Allah dan Rasulnya daripada kecintaan kita kepada kedua orang tua. Kita katakan, kedua orang tuaku salah. Bila ternyata karib kerabat kita dinilai oleh syariat Allah dan Rasulnya salah, maka kita lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada karib kerabat kita, dan kita katakan mereka salah. bila ternyata musuh kita dan yang membenci, yang kita benci ternyata dinilai oleh syariat Allah benar, maka kita lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada gengsi yang ada pada diri kita, dan kita menyatakan mereka benar. Ya, begitu. Kalau orang sudah seperti itu, barulah dia adalah tergolong orang yang menegakkan keadilan dan mempersaksikan atau menjadi saksi dengan adil. Wa hadza yumtahanu bihil abdu imanahu. Dengan cara demikian, ketentuan yang demikian ini akan diuji dengan ketentuan ini. Setiap hamba diuji imannya. Sejauh mana imannya? Kalau sudah menyangkut kepentingan pribadi, ini banyak orang yang gagal dalam ujian. Ya. Kalau masih sebatas kepentingan orang lain, itu masih enteng. Tetapi kalau sudah menyangkut kepentingan pribadi, nah ini yang banyak orang gagal dalam ujian. Ya. Fa ya'rifu manzilatal imani min qalbihi wa mahallihi minhu. Sehingga melalui ujian itu seorang hamba akan tahu manzilatal iman, kedudukan iman yang ada di dalam hatinya, dan dia akan tahu melalui ujian itu mahallah minhu, derajatnya dia dalam hal iman itu. Ya. Nah, itu hikmah adanya ujian. Ya. Kita dibenturkan kepada kondisi-kondisi yang kita diuji dengan itu, apakah kita tetap istiqomah dengan menyatakan cinta kepada Allah dan Rasulnya, atau kita melenceng. Nah, di situ kita diuji. Ya, Allah takdirkan kejadian-kejadian dalam hidup ini untuk kita mengerti, tahu diri di mana kedudukan kita. Ya. Wa'aksu hadha, dan lawan daripada kondisi ini ialah adlul abdi fi a'da'ihi wa man yushanni'uhu, ialah lawan daripada keadaan menghadapi cinta kepada diri sendiri, kepada kedua orang tua dan karib kerabat, ialah keharusan adilnya seorang hamba terhadap a'da, terhadap musuh-musuhnya. Wa man yushanni'uh, dan siapa yang dibencinya. Ya. Juga harus berbuat adil. Jangan dipengaruhi kebenciannya dan permusuhannya. Jangan mempengaruhi dia untuk tidak berbuat adil. Wa inna la yanbaghi lahu ay yahmilahu bughdahu lahum ay yujnifa alaihim. Dan tidaklah semestinya, la yanbaghi, tidaklah semestinya. Ya. Tidaklah semestinya baginya ayahmilahu untuk membawa dia bughdhu kebenciannya lahum kepada musuh-musuhnya itu ayajnifa alaihim untuk berbuat zalim terhadap musuh-musuhnya. Janaf yaitu zulum, kedzaliman. Kama la yanbaghi ayyahmilahu hubbuhu li nafsihi wa walidayhi wa aqaribihi wa aqaribihi ala ayyatruka alqiyam alaihim bil qisti. Sebagaimana juga tidak semestinya ayyahmilahu untuk menyeret dia hubbuhu kecintaannya kepada dirinya, kepada kedua orang tuanya, kepada karib kerabatnya. Tidak semestinya semua kecintaan itu untuk menyeret dia ayatrukal qiyam alaihim bil qisti, untuk meninggalkan kewajiban menegakkan kepada mereka keadilan. Fala yudkhiluhu dzalikal bughdhu fi batilin. Maka janganlah kecintaan kepada mereka-mereka itu memasukkan dia janganlah sampai kebencian dia memasukkan dia kepada kebatilan. Ayudkhilahu dzalikal bughdhu fi batilin, untuk memasukkan kebencian itu kepada kebatilan. Wala yuqassiruhu bihi hadzal hubbu 'anil haqqi, dan janganlah mengurangi dia rasa kecintaan itu dari kebenaran. Janganlah kebencian menyeret dia untuk masuk kepada kebatilan, yaitu perbuatan zalim. Janganlah kecintaan itu mengurangi dia dari kemestian menjalankan kebenaran. Kama qala ba'du salafi, sebagaimana hal ini dikatakan oleh sebagian ulama salaf tentang definisi adil. Al-adilu, orang yang berbuat adil itu ialah huwalladzi, ialah orang yang idza ghadiba, kalau dia marah, lam yudkhilhu ghadabuhu fi batilin, tidak memasukkan marahnya itu kepada kebatilan. Wa idza radiya, dan kalau dia sedang senang, lam yukhrijhu ridahu anil haq, tidak mengeluarkan ridhonya itu dari kebenaran. Kalau marah, tidak memasukkan kemarahannya itu kepada kebatilan, yaitu perbuatan zalim karena marah. Kalau sedang cinta, senang, tidak mengeluarkan dia dari kebenaran, yaitu apa? Artinya memejamkan mata atau pura-pura tidak tahu tentang kebatilan orang yang dicintainya. Nah, jangan sampai begitu. Nah, orang yang adil itu tidak demikian dan tidak demikian. Tidaklah kemarahannya itu menyebabkan dia keluar masuk kepada kebatilan. Tidaklah kecintaan dia itu menyebabkan dia keluar dari kebenaran. Itu orang adil. Ya. Fashtamalatil ayatan. Maka kedua ayat tersebut mengandung ala hadainil hukmaini, mengandungi dua hukum tersebut. Dua ayat tadi apa? Surat An-Nisa ayat ke-135 dan Surat Al-Maidah ayat ke-8. Mengandung dua hukum. wahuma, yaitu keduanya itu ialah al-qiyamu bil-qisti, menegakkan keadilan. Ya, kewajiban menegakkan keadilan. Yang kedua, wasyahadatu bihi, kewajiban untuk memberikan persaksian bihi bil-qisti, yakni dengan keadilan. Kewajiban memberikan persaksian dengan keadilan. Alal awliya wal a'da, memberikan persaksian kepada para orang-orang yang dicintai. Al awliya, orang-orang yang dicintai. Wal a'da, dan orang-orang yang dibenci, yang dimusuhi. Cinta dan benci tidak mempengaruhi orang untuk berbuat adil. Ya. Tsumma qala ta'ala. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala menyatakan, yaitu di surat An-Nisa ayat ke-135 itu, iyyakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima. Ay, maknanya ialah iyyakunil masyhud alaihi ghaniyan tarjunahu. Kalau al-masyhud alaihi, orang yang dipersaksikan atasnya, kalau pihak terdakwa itu adalah ghaniyan, orang kaya, tarjunahu, yang engkau mengharap padanya. Wata'ammaluna auda manfaatin ghinahu alaikum, dan engkau berangan-angan untuk auda manfaatin manfaati ghinahu, untuk mendapatkan yakni kembalinya manfaat kekayaannya itu kepada kalian. Fala taqumuna alaih, sehingga karena harapanmu kepada si terdakwa yang kaya yang kau harapkan kemanfaatannya itu, akhirnya la taqumuna alaih, engkau tidak mau memberikan persaksian kepadanya, atasnya. Au faqiran, atau kalau pihak terdakwa itu fakir, fala tarjunahu wala takhafunahu, sehingga kamu tidak berharap daripadanya kebaikan. Wala takhafunahu, dan kamu tidak takut kepadanya, sehingga kamu memberi persaksian seenaknya, bahkan persaksian yang dusta dan yang zalim. Ha. Fallahu aula bihima minkum. Mestinya Allah lah yang lebih kamu takuti daripada keduanya, dari kamu. Huwa rabbuhuma wa maulahuma. Dia Allah adalah Tuhan bagi kedua golongan manusia ini. Tuhan bagi para agnia, orang-orang kaya, dan para fuqara, orang-orang miskin. Wa maulahuma, dan Allah adalah maulahuma, pelindung bagi orang-orang kaya dan orang-orang miskin itu. Wa huma ibadahu kama annakum abiduhu. Orang-orang kaya dan orang-orang miskin itu adalah hamba-hamba Allah juga, sebagaimana kalian juga hamba-hamba Allah. Fala tuhabu ghaniyan li ghinahu. Oleh karena itu, tidak semestinya tuhabu, ditakuti, ghaniyan, orang kaya, li ghinahu, karena kekayaannya. Wala tut'imu, wala tatma'u fi faqirin li faqrihi, dan jangan kamu tamak, serakah untuk memberi persaksian seenaknya terhadap si fakir karena kefakirannya. Fa inna Allah aula bihima minkum, karena Allah itu lebih utama daripada daripada mereka berdua, golongan, dua golongan ini, dalam hal kaitannya dengan dirimu. Kamu lebih takut kepada Allah mestinya daripada si kaya. Kamu mestinya lebih memikirkan ancaman azab Allah dalam tindakan kamu memberi persaksian seenaknya terhadap si fakir. Waqad yuqalu, kadang dikatakan, fihi makna akhar ahsana min hadha, dalam hal ini ada makna yang lain yang lebih baik daripada makna ini. Wahua, yaitu annahum, bahwa mereka itu rubbama khafu minal qiyam bil qisti wa ada'i syahadati, mereka itu kadang-kadang khafu, takut, minal qiyam bil qisti, untuk menegakkan keadilan, dan takut untuk menunaikan persaksian, persaksian terhadap alal ghina wal faqir, terhadap orang kaya atau orang miskin. Bagaimana takutnya? Ammal ghina fa khaufan ala malih, adapun takut memberi persaksian kepada orang kaya karena takut atas hartanya, nanti saya tidak dikasih lagi. Wa ammal faqir fali i'damihi, adapun takutnya memberi persaksian kepada orang fakir karena takut i'dam, hukuman mati terhadapnya. Wa annahu la syai'a lahu, dan si fakir ini tidak ada nilainya apa-apa bagi dia. Fatatasahalan nufusu fil qiyami alaihi bil haqqi, sehingga menggampang-gampangkanlah an-nufus, orang itu, hati itu, menggampangkan fil qiyam alaih bil haq, untuk menegakkan kebenaran atasnya. Faqila lahum, maka dikatakan kepada mereka, wallahi, wallahu aula bil ghani wal faqir minkum, dan Allah lebih utama daripada si kaya dan si miskin terhadap kalian. A'lamu bihada, Allah lebih tahu tentang ini. Warhamu, Allah lebih tahu tentang si kaya ini. Warhamu bihada, dan Allah lebih sayang terhadap si fakir ini. Fala tatruku adal haqqi wa syahada ala ghaniin wala faqir, maka jangan kamu meninggalkan kewajiban menunaikan kebenaran dan kewajiban memberi persaksian yang benar alal ghani, terhadap orang kaya dan terhadap orang fakir. Hah? Kalau memberi persaksian kepada orang kaya, yang dipikirkan ialah hartanya. Kalau memberi persaksian kepada orang miskin, rasa kasihan kepadanya. Maka Allah mengingatkan bahwa Allah lebih utama terhadap kedua golongan manusia ini daripada kalian. Tsumma qala ta'ala, kemudian setelah itu Allah menyatakan, fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Artinya, nahahum an ittiba'il hawal hamil ala tarkil adli. Allah melarang kaum mukminin an ittiba'il hawa, untuk mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu yang alhamil, yang akan membawa dia ala tarkil adli, untuk meninggalkan keadilan. Hawa memang akan membawa, menyeret orang untuk meninggalkan keadilan. Kalau cinta, tai kambing rasa coklat. Kalau sudah benci, tidak ada kebaikannya sama sekali. Jadi serba melampaui batas. Nah, ini hawa. Tidak ada keadilan padanya. Ya. Wa qauluhu ta'ala an ta'dilu, dan pernyataan Allah Ta'ala di sini, an ta'dilu, untuk kamu berbuat adil, mansubun mawdi' ala annahu maf'ulun li ajlih. Dalam kedudukan mansub. Mansubnya dalam kedudukan mansubul mawdi'. Kedudukannya sebagai mansub ala annahu maf'ulun li ajlih, dengan ketentuan bahwa dia kedudukannya sebagai maf'ul li ajlih. Ini dalam nahwu. Wa taqdiruhu 'indal basriyyin, dan makna yang tersirat dengan ketentuan ini menurut orang-orang Basrah ialah dari ayat ini, fala tattabi'ul hawa an ta'dilu, jangan kamu mengikuti hawa nafsu, an ta'dilu, untuk kamu berbuat adil. Maksudnya ialah, kata Basriin, fala tattabi'ul hawa karahiyatan an ta'dilu, jangan kamu mengikuti hawa nafsu karena karahiyah, karena tidak suka, an ta'dilu, untuk kamu berbuat adil. Au hadzarun an ta'dilu, atau dalam keadaan tidak mau berbuat adil. Fayakunu ittiba'ikumul hawa, sehingga jadilah sikap kamu mengikuti hawa nafsu itu adalah karena karahiyatul adl wa firaran minhu, karena tidak suka keadilan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, dan karena lari dari keadilan itu. Ini menurut Basriyin. Ya, walaupun dalam nahwu terdapat ikhtilaf para ulama nahwu. Wa ala qaulil kufiyin, adapun menurut pendapat ahli nahwu dari Kufah, at-taqdir alla ta'dilu, makna tersirat dari kalimat alla ta'dilu, makna tersirat dari an ta'dilu, yaitu alla ta'dilu. Ada yang tersirat di situ, yaitu apa? La nafiyah. Jadi wala fala tattabi'ul hawa, maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, an ta'dilu, di situ maknanya ialah alla ta'dilu, untuk kamu tidak berbuat adil. Ya. Ya, kurang lebih maknanya sama. Wa qaulul basriyin ahsan wa abhar, kata Ibnu Qayyim. Pendapat para ahli nahwu dari Basrah itu lebih bagus dan lebih nyata maknanya. Ya. Ha. Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Sekarang penggalan ayat ini selanjutnya, wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sekarang kita membahas tentang penggalan berikutnya ini dari ayat ini, yaitu al-lay wal-i'rab. Dua kata di sini di ayat ini, yaitu kata al-lay dan kata al-i'rab. Apa pengertiannya? Yaitu wa in talwu, ini al-lay, aw tu'ridu, ini al-i'rab. Ya. Tsumma qala ta'ala wa in talwu aw tu'ridu fa inna Allaha kana bima ta'maluna khabira. Dzakara subhanahu as-sababain al-mujibain. Di sini Allah yang Maha Suci menyebutkan as-sababain, dua sebab. Al-mujibain, yang menyebabkan, yang memastikan likitmanil haqqi, untuk orang itu menyembunyikan kebenaran. Allah sebutkan dua sebab ini, muhadiran minhuma, untuk sebagai peringatan dari kedua sebab tersebut. Mutawa'idan alaihima, memberi ancaman. Wa'id itu ancaman. Kalau wa'ad itu adalah janji, surga, pahala. Al-wa'ad wal-wa'id. Al-wa'ad yaitu janji, surga, pahala. Al-wa'id yaitu apa? Ancaman, adab. Nah, Allah mengancam kedua, memberi ancaman, peringatan dari dua sebab ini. Dua sebab yang mengakibatkan orang itu apa? Menyembunyikan kebenaran. Ahaduhuma al-layu. Yang pertama al-lay, wal akhar al-i'rab. Wa in talwu wa au tu'ridu, talwu yaitu al-lay, wa tu'ridu yaitu al-i'rab. Fa innal haqqa idza dhaharat hujjatuhu, karena kata beliau al-haq, kebenaran itu, idza dhaharat hujjatu, kalau nyata hujjahnya, walam yajid man yarumu daf'uha, dan tidak mendapati celah, ha, untuk apa itu, meragukannya, untuk menolak kebenaran itu, tidak mendapati tariqan, jalan, ila daf'iha, untuk menolak kebenaran itu, akhirnya a'rada anha, akhirnya dia menolak daripadanya. Wa amsaka an dzikriha, dan menahan lisannya untuk menyebutkannya. Maka siapa yang tahu bahwa itu memang benar dan tidak ada peluang untuk meragukannya, terus ternyata dia menolaknya, dan ternyata lisannya ditahan untuk mengatakannya, fakana syaitanan akhras, maka orang yang demikian ini adalah syaitan bisu. Ya. Wa taratan yalwiha au yuharribuha, kadang-kadang bukan menolaknya terang-terangan, tapi yalbiha, menafsirkan, ditahrif, disimpangkan kepada makna lain. Ya, itu model-model orang yang memang menolak kebenaran. Al-layu mithlul fatli wa huwa at-tahrif. Al-layu itu ialah at-tahrif, penyimpangan. Wa huwa naw'ani, dan dalam hal ini ada dua macam model penyimpangan, yaitu layun fil lafzi, tahrif, penyimpangan dalam lafaz, lafaz daripada dalil itu, ha, dalil Al-Quran Sunnah. Walayun fil makna, ada pula tahrif, penyimpangannya terhadap makna. Falayu fil lafzi, maka tahrif dalam perkara lafaz ialah ayyul fidha biha ala wajhin la yastalzimul haqqa, dilafadkan ayat atau hadis itu dalam bentuk yang la yastalzimul haqqa, tidak mengandung pengertian kepada kebenaran. Ya, caranya bagaimana? Imma biziyadati lafdhah. Caranya yang pertama, ditambah lafadznya itu. Au nuqsaniha, atau dikurangi lafadznya itu. Au ibdaliha bighairiha, atau bahkan diganti dengan lafadz lain. Au layyan fi kaifiyati adaiha, atau yang kedua yaitu layyan apa, atau dalam bentuk lain yaitu mentahrif, melakukan penyimpangan fi kaifiyati adaiha, dalam hal cara pelaksanaannya, yaitu cara penyampaiannya. Ya, dengan ihami wa ihami sami, mengesankan kepada pendengar lafdan wa muradahu ghairah, dengan lafad dan pengertian yang lain. Kamakan al-yahud, seperti orang Yahudi, yalbuna al-sinatahum, menyimpangkan lisan mereka ketika bisalam, ketika mengucapkan salam ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan mestinya assalamu alaikum, tapi assalamu alaikum, dirubah lafadznya itu, dikurangi lamnya, sehingga maknanya assalamu alaikum, celaka atas kalian. Ya, assalamu alaikum, sejahtera atas kalian. Ha? Nah, ini namanya lay. Lay fil lafad, yaitu dalam hal lafad. Seperti orang Yahudi ketika diperintahkan untuk masuk oleh Allah untuk masuk negeri Palestina. Allah merintahkan mereka untuk mengucapkan doa istighfar, yaitu kalimat hittah, hittah, hittah, disuruh mengucapkan gitu ketika masuk Palestina. Hittah itu artinya ampuni dosa kami ya Allah. Hittah, hittah, begitu. Tapi mereka memang suka memperolok-olok agama, ditambahin nun, sehingga hentah, hentah, hentah. Kalau hentah artinya tepung gandum. Kurang ajar memang. Suka mempermainkan agama. Hetta artinya permohonan ampunan. hentah tepung gandum. Nah, ini apa model-model lai, tahrif, penyimpangan fil lafad, dalam hal lafad. Seperti orang Asy'ariyah yang bermadhab Asy'ari, ketika membaca ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa, yang maknanya bahwa Allah yang Maha Rahman berada di atas arsy-Nya. Istawa artinya ala wartafa'a, berada di atas arsy-Nya. Ya. Tetapi mereka membaca Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistaula, tambah lam. Istaula artinya berkuasa. Karena mereka mengingkari sifat istawa pada Allah, maka mereka paksakan sifat, berita adanya sifat istawa pada Allah itu kepada makna al-qudrah, yaitu istaula tambah lam. Istaula artinya berkuasa atasnya, qudrah. Nah, ini namanya lay fil lafad. Seperti orang-orang Jahmiyin, pengikutnya Jahm bin Sofwan, sehingga pemahaman Jahm bin Sofwan itu dinamakan Jahmiyah. Jahmiyah ini satu pemahaman kufur yang mengingkari sifat-sifat adanya sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah. Mereka mengatakan bahwa Allah tidak bersifat. Jadi Allah tidaklah berilmu, Allah tidaklah jahil, Allah tidaklah hidup, Allah tidaklah mati, Allah tidaklah melihat, Allah tidaklah buta, Allah tidaklah ada, dan Allah tidaklah tidak ada. Begitu. Jadi mereka kebingungan dengan teori-teori mereka sendiri. Ya. Nah. Pengikut-pengikut Jahmiyah ini mengingkari sifat-sifat Allah. Ketika membaca ayat Quran yang memberitakan firman Allah, wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu, dan Allah berbicara, berarti mengisbatkan, menetapkan adanya sifat kalam bagi Allah, yaitu berbicara. Ya, Allah berbicara dengan Musa. Ya. Tetapi mereka menolak sifat kalam bagi Allah. Caranya menolak, mereka menggunakan lay fil lafad, yaitu melakukan tahrif, perubahan dalam lafad, sehingga mereka membacanya apa? Membaca ayat ini, wa kallamallaha Musa taklima. Jadi Musa yang berbicara dengan Allah, maknanya. Jadi hu kallamallahu, yang mestinya berarti Allah yang berbicara, dhammah diganti ha, diganti fathah, sehingga dibaca wa kallamallaha Musa. Sehingga kalau diganti fathah, maknanya apa? Allah yang diajak bicara, jadi yang berbicara Musa. Begitu. Ini tipu daya. Ya, tipu daya di dalam mengucapkan lafaz dengan bentuk lay, tahrif. Seperti seorang Majusi yang bertakiyah, pura-pura masuk Islam. Akhirnya karena dia masuk Islam, terus dia didapat tugas sebagai muadzin Masjid Baghdad, Masjid Jame' di Baghdad di zaman Abbasiyah. Ini yang menulis apa cerita-cerita dalam bahasa Arab itu, Kalilah Wadimnah itu. Nah, dia jadi muadzin. dalam keadaan dia masih menyimpan dan masih yakin di atas agama Majusi, yaitu meyakini Tuhan itu ada dua, Tuhan gelap, Tuhan terang. Ya. Tapi dia dijadikan muadzin karena dianggap sudah masuk Islam. Akhirnya ya sudah, enggak apa-apa. Ketika dia adzan, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, bukan Muhammad dar Rasulullah. Muhammadur Rasulullah didhammahkan pada lafaz Muhammad itu. Sehingga artinya kalau didhammahkan, aku bersaksi bahwa ada Rasul Allah Muhammad, ini menjadi kalimat sisipan yang tidak ada maknanya sama sekali. Itu bahayanya. Coba lai fil lisan fil lafaz. Ini berlangsung sekian tahun sampai akhirnya Khalifah Harun al-Rashid suatu malam mimpi. Mimpi waktu dia tawaf di Ka'bah, bendaharanya dia yang masih beragama Majusi itu dilihat dalam mimpi itu ikut tawaf di Ka'bah. Tiba-tiba apa, tembok Ka'bah itu mau roboh. Terus yang menahan tembok Ka'bah itu untuk jangan roboh, bendaharanya yang Majusi ini tadi. Bangun dari mimpi. Wah, ini ya baik ini. Panggil ahli takbir mimpi. Diberitahu, ya Amirul Mukminin, ini berarti tanda ada pihak-pihak yang ingin merobohkan kerajaanmu dari kaumnya bendaharamu, yaitu yang Majusi itu. Ditangkap bendahara itu tadi. Nih, kamu ngomong jujur, selamat. Atau kamu tak siksa kalau enggak. Akhirnya ngomong jujur. Ceritanya si bendahara ini, ada dari kaumku yang pura-pura masuk Islam dan sekarang menjabat jabatan penting di tempat kamu, yang mereka masih tetap di atas agama agamaku. Kalau aku enggak mau, kalau aku belum yakin, enggak bakal mau masuk Islam. Begitu. Siapa? Dijepit akhirnya ngomong muadzin itu yang mengarang buku Kalilah wa Dimnah itu. Ditangkep. Lu kamu bagaimana? Kok masih beragama Majusi padahal kamu berazan menyatakan syahadatain setiap hari 5 kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah dia akhirnya mengaku sebagai masih tetap di agama Majusi, dia ngomong, "Iya. Saya dalam azan itu tidak menyatakan syahadatain. Karena saya tidak mengakui Muhammad itu Rasulullah." Yaitu dengan cara aku menyatakan asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Didhammahkan. Nah itu. Kurang ajarnya. Dibunuh. Ya, dan terus diceritakan beberapa tokoh-tokoh ternyata memang menyembunyikan apa makar terhadap kerajaan. Nah, jadi ini adalah cara orang-orang ahlul batil untuk mempermainkan agama dengan lai itu tadi, fil lafad, dalam lafad dan pengucapan. Ya, fahada ahadu nau'ail lai, dan yang demikian ini salah satu daripada jenis al-lai. Wanau ustani minhu, macam kedua daripada alai, layul makna, lay dalam makna. Wahwa tahrifu, yaitu mentahrif, menyimpangkan makna, wa ta'wilul lafadz ala khilafi muradil mutakallim, dan di ta'wil, disimpangkan makna lafadz itu ala khilafi muradil mutakallim, dengan menyelisihi apa yang dimaukan oleh yang berbicara al-mutakallim. Wa tahmiluhu ma lam yuridhu, dan diseret kepada makna lain, ya, ma lam yuridhu, yang tidak diinginkan oleh yang bicara itu. Au yusqita minhu ba'dal murad bihi, atau digugurkan daripada lafadz itu sebagian daripada apa yang dimaukan dengannya. Wa nahwa hadza min layyil ma'ani, dan yang semisal ini daripada layyil ma'ani, daripada upaya tahrif dalam bentuk makna. Lafadznya tetap dihilangkan sebagian lafadznya, atau diseret kepada makna lain. Faqala ta'ala, maka Allah berfirman, wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira, maka kalau kamu talwu, melakukan lay itu tadi, merubah-rubah, aw tu'ridu, atau kamu menolak, maka sesungguhnya Allah kana bima ta'maluna khabira, sungguh sangat ngerti tentang apa yang kamu lakukan. Walamma kana syahidu mutaliban bi ada'i syahadati ala wajhiha fala yaktumha, maka ketika asyahid, orang yang memberikan persaksian, mutaliban, dituntut untuk ada isyahada, menunaikan persaksian ala wajhiha, sesuai dengan keadaannya, fala yaktumha, dan jangan sampai menyembunyikan persaksian itu, wala yughayyirha, dan tidak boleh merubah-rubah keterangan. Kanal i'radu nadhirul kitman, maka al-i'rad adalah perbuatan yang sebanding dengan kitman, yaitu menyembunyikan. Wallai nadhiru takhyiriha wa tabdiliha, dan lay ialah perbuatan yang sejajar dengan dalam bentuk takhyir, merubah persaksian itu, wa tabdil, dan menggantinya. Kalau i'rad, diam, tidak mempersaksikannya. Oh enggak tahu. Nah, itu i'rad. Kalau lai, memberi persaksian, tetapi memotong kalimat kadang-kadang, atau merubah kalimat. Lai fil makna, contohnya lai fil makna. Ketika kita di dalam menyikapi kejadian di Maluku, kemudian kita mengadukan kejadian itu kepada para ulama, minta nasihat dari beliau-beliau, terus diberi fatwa akhirnya dengan laporan-laporan kita itu, fardu ain untuk jihad, membela kaum muslimin, darah kaum muslimin. Terus golongan yang anti jihad ini kemudian mendatangi salah seorang ulama, yaitu Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, setelah memberikan laporan-laporan dengan dusta dan sebagainya, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad memberikan jawaban. Hafizahullah. Jawabannya, Syekh, tidak ada jihad. Yang ada ialah difa' pembelaan diri. Sebab Syekh Abdul Muhsin mempunyai pengertian bahwa kalau tidak dipimpin oleh pemerintah Islam, itu tidak dinamakan jihad. Jihad itu menurut pandangan Ahlus Sunnah Jamaah dipimpin oleh pemerintah Islam. Sedangkan kondisi rakyat membela diri dari upaya permusuhan dan menumpahkan darah mereka dalam kondisi sudah terancam dan tidak ada yang membelanya, maka ini namanya difa' dalam istilah beliau. Tidak ada jihad, yang ada ialah difa', pembelaan diri. Kalimat terakhir ini yang dibuang. Yang ada ialah difa', ini dibuang. Jadi yang disampaikan kepada umat oleh para ustadz-ustadz bandit ini ialah kalimat tidak ada jihad. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad menyatakan tidak ada jihad. Betul, memang tidak ada yang dirubah dari kalimat itu, betul. Tapi ada yang dibuang, kalimat terakhirnya itu. Setelah kita teliti, oh kelengkapannya demikian. Wah, kurang ajarnya. Nah, itu namanya lai fil makna. Merubah dengan cara memotong dan membuang kalimat sehingga menampilkan seolah-olah tidak dusta. Padahal itu adalah lai. Coba demikian hawa nafsu. Hawa nafsu menyeret orang untuk membikin upaya memaksakan hawa nafsunya disetujui oleh syariah. Begitu. Nah makanya bedanya Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Ahlul Bid'ah wal Furqah apa? Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah mempelajari dalil, baru setelah itu mengambil kesimpulan dan mengambil kepastian-kepastian hukum. Mempelajari dalil, setelah itu mengambil kesimpulan dan kepastian-kepastian hukum. Jadi mempelajari dalil dulu, baru mengambil kesimpulan hukum. Kalau Ahlul Bid'ah wal Furqah mengambil kesimpulan dulu, baru mencari dalil. Sebaliknya, membikin keputusan dulu, mulutnya cuawaan dulu, kesana kemari, setelah itu mencari pembenaran terhadap apa yang sudah kadung mulutnya jeplak itu tadi. Sudah terlanjur mulutnya mangap itu tadi. Mencari pembenaran setelah itu. Ini ahlul bid'ah. Ya. Kalau kepepet, maka dia melakukan tindakan i'rab. Caranya i'rab, penolakan terhadap al-haq, yaitu kitman, menyembunyikannya. Dapat fatwa, waduh gak cocok ini dengan apa yang kita mau. Terus disembunyikan fatwa itu. Ini i'rab. Kalau tadi dapat fatwa, diambil sebagiannya, ditampilkan sebagiannya. Ini namanya lai. Maka Allah mengingatkan, fala wa intalwu au tu'ridu. Kalau kamu melakukan tindakan lai dan i'rab, fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Maka sungguhnya Allah itu terhadap apa yang kalian ketahui, kalian lakukan, ta'malun, apa yang kalian lakukan itu maha tahu. kadang-kadang tindakan lay wal i'rad ini tadi tidak diketahui oleh banyak orang. Bisa bersembunyi dari banyak orang. Ya, tetapi Allah tidak bisa ditipu. Allah Maha tahu. Hah? Walamma fata'ammal ma tahta hadhil ayati min kunuzil ilmi. Coba kamu camkan apa yang di bawah ayat ini, di balik ayat ini, daripada kunuzil ilm, perbendaharaan ilmu. Ya. Wal maqsudu, dan yang dituju ialah annal wajib alladhi la yatimmul imanu, bahwa al wajib, kewajiban adalah suatu yang mesti, suatu yang wajib. Alladhi la yatimmul imanu, yang tidak akan sempurna iman itu. Bal la yahsulu musammal iman, bahkan tidak terjadi apa yang dinamakan iman. Illa bihi, kecuali dengannya, ialah muqabalatun nusus bitalaqti wal qabuli wal idhari laha wa da'watil khalqi ilaiha. Menyikapi nusus, dalil-dalil, muqabalatun nusus, menyikapi dalil itu bitalaqti, dengan siap untuk menerimanya. Ya. Wal qabul, siap untuk mengambilnya, wal qabul, dan menerimanya. Wal idhar laha, dan harus idhar laha, harus menampilkan dalil itu dan disampaikan kepada umat. Jangan menyembunyikan dalil. Wa da'watil khalqi ilaiha, dan menyeru manusia kepada dalil tersebut. Ya. Kepada nusus, nas-nas, dalil-dalil. Yang dikatakan nas, dalil ialah Al-Quran was sunnah. Bentuk tunggalnya an-nassu, bentuk jamaknya an-nususu. Wala tuqabil bil i'rad taratan wa bil layl wa bil layyi ukhra, dan jangan menyikapi dalil itu bil i'rad, dengan i'rad berpaling itu tadi, apa, kitman, menyembunyikannya. Ha, wa bil layl ukhra, dan jangan pula menyikapi dalil itu dengan layl, di kesempatan lain, yaitu apa tadi, lay tahrif, merubah makna dalil itu kepada makna lain, begitu. Ya, kita masuk kepada keterangan berikutnya. Wujubu ittiba'il kitab was sunnah wa mawqifis salaf, wajib untuk mengikuti al-kitab was sunnah, al-kitab yaitu al-Quran, sunnah yaitu al-hadis, wajib mengikuti al-kitab was sunnah, dan wajib untuk mengikuti mawqifis salaf, sikap salaf. Salaf yaitu sudah diterangkan kemarin, apa? Sahabat, tabi'in, dan tabi'it tabi'in. Wa qala ta'ala, firman Allah ta'ala, wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, dan tidaklah ada bagi seorang mukmin pria maupun wanita Idza qada Allah wa rasuluhu, apabila Allah dan Rasulnya menetapkan satu keputusan, amran, satu keputusan, satu perkara, ayyakuna lahumul khiyarah min amrihim, tidak sepantasnya untuk kemudian mereka mencari khiyarah alternatif lain. Kalau sudah Allah dan Rasulnya memutuskan satu keputusan, satu hukum, tidak sepantasnya cari alternatif, cari pilihan lain. Surat Al-Ahzab ayat ke-36. Padalla hadza ala annahu idza tabata lillahi wa li rasulihi, maka di sini menunjukkan bahwasannya idza tabata lillah wa li rasulihi, apabila tetap ada apabila telah ada kepastian dari Allah dan Rasulnya, fi kulli mas'alatin, dalam segala masalah, minal masaili, dari berbagai masalah, hukmu talabi au khabari, baik hukum yang mempunyai bentuk talabi, yaitu tuntutan, au khabari, atau pemberitaan, tuntutan yaitu perintah dan larangan, khabari yaitu berita, siapa yang berbuat begini maka dia akan menghadapi ini, siapa yang berbuat begitu maka dia akan mendapatkan itu. Ini khabar, pahala dan dosa, itu hukum khabari. Sehingga dari khabar itu kita fahami, oh ini adalah perkara yang wajib, oh ini adalah perkara yang sunnah. Atau tolabi, dalam bentuk tunaikan begini, kamu jangan melakukan itu dan ini. Ini tolabi, tuntutan. Fa innahu laisa li ahadin ayyata khayyara li nafsihi ghaira dhalikal hukmi fayadhabu ilaih. Maka kalau dalam satu masalah, dari masalah-masalah, ya, sudah ada kepastian hukum dari Allah dan Rasulnya, maka tidak sepantasnya bagi seorang pun ayyata khayyara li nafsihi, untuk memilihkan bagi dirinya ghaira dhalikal hukum, selain daripada hukum itu. Fayadhabu ilai, kemudian dia mau mencari kepada hukum selain Allah itu. Dan sikap demikian, yaitu lari kepada hukum selain hukum Allah dan Rasulnya. Sikap demikian itu dikatakan oleh Ibnu Qayyim, wa anna dhalika laisa li mu'minin wala mu'minatin aslan. Bukanlah sikap orang mukmin pria ataupun wanita sama sekali. Fadalla ala anna dhalika munafin lil imani. Maka yang demikian ini menunjukkan bahwa sungguhnya sikap yang seperti itu munafin, menafikan iman. Ya, sikap terhadap hukum dengan cara demikian itu menafikan iman. Bila ditetapkan satu hukum pada hukum Allah dan Rasulnya, terus cari yang lainnya. Waqad haka Syafi'i radhiyallahu anhu, dan sungguh al-Imam Asy-Syafi'i, yaitu al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Qurasyi, beliau radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, menceritakan ijma' as-sahabah wa tabi'in wa man ba'dahum kesepakatan para sahabat dan para tabi'in dan orang-orang yang sesudah mereka dari para ulama, ala anna, mereka semuanya bersepakat atas satu ketentuan, yaitu manistabanat lahu sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, barang siapa yang istabanat lahu, telah jelas baginya daripada sunnah Rasulullah, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yakun lahu ayyada'aha liqauli ahad, tidak sepantasnya baginya untuk yada'aha, untuk meninggalkan sunnah itu, liqauli ahad, karena omongan seseorang. Tidak sepantasnya meninggalkan sunnah itu karena omongan seseorang. Contohnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan dalam beberapa hadis pengharaman nikah mut'ah. Tidak sepantasnya karena adanya hadis-hadis sahih yang demikian ini, kemudian ditinggalkan hadis-hadis ini itu karena adanya keterangan bahwa Ibnu Abbas menyatakan bolehnya nikah mut'ah. Bagaimana meninggalkan hadis Nabi karena omongan Ibnu Abbas? Tidak pantas demikian. Ya, siapapun, omongan siapapun, kalau bertentangan dengan sunnah Nabi, maka yang diambil bukan omongan orang itu, tetapi yang diambil ialah sunnah Nabi. Wala yastaribu ahadun min a'immatil islami, dan tidak ada yastarib, tidak ada yang ragu, ahadun, seorang pun dari para imam-imam di kalangan Islam, fi sihhati ma qala Syafi'i radhiyallahu taala anhu, tentang tidak ada yang ragu tentang benarnya apa yang diucapkan oleh Imam Syafi'i tersebut. Fa innal hujjatal wajibu ittiba'aha 'alal khalqi kafatan, karena hujjah yang wajib, dalil yang wajib ittiba'aha, yang wajib untuk diikuti, alal khalqi, diwajibkan atas setiap manusia, kafatan seluruhnya, innama huwa qaulul ma'sum, yang wajib diikuti ialah omongan al-ma'sum. Siapa al-ma'sum? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ma'sum artinya terjaga dari kesalahan. La yantiqu 'anil hawa, karena dia tidaklah berbicara dari hawa nafsunya. Wa amma qawlu wa amma aqwalu ghairihi, adapun omongan-omongan selain omongan Rasul, faghayatuha an takuna sa'iqatul ittiba'i, maka paling ghayatuha, paling tingginya, topnya, paling topnya omongan selain Rasul ialah antakuna sa'iqatul ittiba', hanya sebatas sa'iqatul ittiba', yaitu semata-mata untuk membantu, membawa kita guna mengikuti, mengikuti tuntunan Rasul. Fadlan an antu arab bihan nusus, lebih-lebih lagi tidak mungkin untuk tu arab dipertentangkan dengan nusus, dengan dalil-dalil, enggak mungkin. Karena kedudukannya apa? Semata-mata membantu kita memahami nusus untuk ittiba, kita mengikuti. lebih-lebih lagi wa tuqaddam 'alaiha, lebih-lebih lagi tidak mungkin untuk tuqaddam 'alaiha, lebih diutamakan omongan orang daripada nusus. Enggak mungkin, lebih enggak mungkin lagi. I'adzan billah minal khudlan. Kita berlindung kepada Allah dari kehinaan. Ya. Jadi kalau omongan selain Rasul itu dengan ittiba, kita ikuti dengan memahami apa dalilnya. Kalau enggak ada dalilnya, iya, taklid itu namanya. Membebek itu namanya. Jangan mau jadi bebek. Sebab kamu manusia. Ya. Omongan siapapun selain Rasul itu harus ditanyakan dalil-dalilnya. Sebabnya kenapa kok merintahkan demikian? Sebabnya kenapa kok melarang demikian? Kalau ditanyakan loh, sebabnya kenapa kok kita dilarang untuk datang ke sana? Wis sudah, kamu enggak usah tanya-tanya ini. Ini urusan para ustaz-ustaz. Waduh. Kayak pendeta saja. Enggak mau ditanyai pendeta itu. Wah, ini urusan pendeta. Wah. Ya. Sebabnya kenapa kok kami diperintahkan begini? Sudah, kamu yang penting laksanakan. Ini urusannya kami, para ustaz-ustaz. Waduh. Wong kita beragama dengan agama Allah kok, bukan dengan agamanya ustaz. Ini kan agama Allah. Kalau agama Allah ya harus dipastikan bahwa itu memang datangnya dari Allah dengan dalil. Harus ditanyakan. Karena apa? Kok kita harus tanya? Kita dilarang kok ikut-ikutan tanpa ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Tetapi kalau sudah sabit, sudah pasti datang dari Allah dan Rasulnya, tidak ada lain kecuali apa? Kita mengikutinya, membenarkan dan mengikutinya. Begitu. Wa qala ta'ala, dan firman Allah ta'ala, qul ati'u Allah wa ati'u Rasula. Katakanlah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, taatilah oleh kalian Allah dan taatilah oleh kalian Rasul. Fa in tawallau, maka apabila mereka berpaling dari ketentuan ini, fa inna ma alaihi ma hummila wa alaikum ma hummiltum, maka sungguhnya atasnya apa yang dia lakukan tanggung jawabnya, wa alaikum ma hummiltum, dan atas kalian apa yang kalian lakukan, apa yang menjadi tanggung jawab kalian. Masing-masing mempunyai beban tanggung jawab sendiri-sendiri. Jadi biarkan, serahkan kepada Allah. Wa in tuti'uhu tahtadu. Dan kalau kalian mentaati Rasul itu, tahtadu, kalian akan mendapatkan petunjuk. Wa ma'ala rasuli illal balaghul mubin. Dan tidak ada kewajiban atas Rasul itu kecuali hanya al-balaghul mubin, sebagai penyampai yang nyata. Surat An-Nur ayat ke-54. Fa akhbara subhanahu annal hidayata fi ta'atir rasuli la fi ghairiha. Maka di ayat ini Allah yang Maha Suci memberitakan apa? Annal hidayata, bahwa hidayah itu fi taatir rasul, hanyalah dalam bentuk ketaatan kepada rasul, la fi ghairiha, bukan taat kepada yang lainnya. Ya. Hidayah itu ialah hanya terdapat dalam perbuatan taat kepada rasul, tidak kepada yang lainnya. Fa innahu mu'allaqun bisyarti, karena dikatakan di sini bahwa ketaatan itu mu'allaqun bisyarti, terkait dengan syarat. Fayantafi bintifa'ih, sehingga akan hilang bila hilang syaratnya. Naam. Walaysa hadza min babi dalalatil mafhum, dan bukannya di sini maksudnya ialah dari bab dalalatil mafhum, makna apa? Makna yang difahami daripada dalil itu. Kama yaghlat fihi katsirun minan nas, sebagaimana telah salah dalam perkara ini banyak orang. Wa yadhunnu annahu yahtaju fi taqriri dalalah minhu ila taqriri kaunil mafhum hujjah, sehingga menyangka bahwa untuk annahu yahtaj, bahwasanya pengertian yang demikian ini membutuhkan kepada takriri dalalah, penetapan dari apa yang tersurat, makna tersurat daripada ayat ini, ila takriri kaunil mafhum hujjah, untuk menetapkan bahwa ketetapan pengertian seperti ini adalah al mafhum, pengertian yang merupakan hujjah, dalil, istilahat dalam usul ini. Bal hadza minal ahkam allati tarattabat ala syurutin, bahkan yang ada di ayat ini adalah hukum-hukum yang tarattabat ala syurut, yang difahami dengan syarat-syarat, yang berakibat kepada syarat-syarat. Wa uliqat, dan dikaitkan dengan syarat-syaratnya. Fala wujudalaha biduni syurutiha, sehingga tidak akan ada pengertian itu tanpa adanya syarat-syaratnya. Idma uliqa ala syarti fawa adam inda adamih, di mana ketika sesuatu itu dikaitkan dengan syarat, maka dia akan menjadi adam, tidak ada, enda adameh, ketika tidak adanya syarat. Wa illa lam yakun syarton lahu, kalau syarat itu tidak berfungsi demikian, ya maka itu bukan sebagai syarat. Jadi syarat itu sesuatu yang menjadi syarat keberadaan hukum itu. Bila syaratnya tidak ada, hukumnya tidak ada. Idza sabata hadza, kalau sudah mengerti kedudukan syarat itu demikian, fal ayah nassun ala intifail hidayah inda adami ta'atih, maka ayat ini menegaskan apa? Menegaskan tidak adanya hidayah ketika orang tidak taat kepada rasul. Jadi yang dikatakan syarat di sini, syarat untuk orang dapat hidayah apa? Taat kepada rasul. Kalau ketaatan kepada rasul itu tidak ada, maka tidak ada pula hidayahnya. Siapa yang tidak menjalani syarat tersebut, yaitu ketaatan kepada tuntunan rasul, halal haram, sunnah bid'ah, tauhid syirik, tidak ada ketaatan kepadanya, maka dia tidak di atas hidayah. Dia tidak dapat hidayah. Begitu. Itu kedudukan syarat. Wa fi i'adatil fi'li fi qawlihi ta'ala, dan dalam hal diulanginya fi'il dalam firman Allah Ta'ala, qul ati'ullah wa ati'ur rasul, diulangi kan fi'il di sini, ati'ullah wa ati'ur rasul. Mestinya kalau ringkas, qul ati'ullah wa rasulah. Iya. Tidak diulangi ati'nya itu tadi. Fi'il ata'a yuti'u tidak diulangi. Tetapi di ayat ini diulangi. Qul ati'ullaha, diulangi lagi, wa ati'ur rasul. Iya. Di dalam pengulangan fi'il seperti ini, kata Ibnu Qayyim, dunal iktifa' bil fi'lil awal, tanpa mencukupkan dengan fi'il pertama. Kalau mencukupkan dengan fi'il pertama, bagaimana bentuknya? Qul ati'ullaha wa rasulahu, tanpa diulangi ati'u. Ya. Tetapi di ayat ini tidak diulang. Pengulangan demikian ini, kata Ibnu Qayyim, sirrun latifun. Ada satu rahasia makna yang latif, yang indah, faidatun jalilah, ada makna yang agung. Sanad kuruha an qurbin insyaallah ta'ala, kita akan sebutkan sebentar lagi insyaallah ta'ala, yaitu nanti di halaman 112-113. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan di sini, beberapa pertanyaan.